Hadis yang kedua, hadis dari Imran bin Husain, dengan sanad kepada Imran bin Husain, semoga Allah meridhai mereka berdua. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasulullah berkata kepadanya, au qala li rajulin wa huwa yasma', atau Nabi berkata kepada seseorang, Imran bin Husain mendengar ucapan itu. Apa ucapan Nabi? Ya fulan, wahai fulan, asumta min surrati hadha syahr, apakah engkau sudah puasa dari pusat bulan ini? Surah itu adalah pusat. Ya, ini maksudnya di sini yaitu wasatuhu, pertengahan bulan. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asumta min surati hadha syahr, apakah engkau berpuasa pertengahan bulan ini? Qala la. Qala idza aftarta, jika engkau berbuka, fasum yaumaini, puasalah dua hari. Imam Nawawi dia menjelaskan dari dua hadis ini. Beliau mengatakan hakadha huwa fi jami'in nusakh min surrati hadha syahr. Yani bilha bahadar ra. Wa zakar Muslim ba'dahu hadith Abi Qatada thumma hadith Imran aydan fi surar Syu'ban. وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران أولى بالهاء والثانية بالراء. يعني di dalam seluruh naskah adanya huruf ha, yakni ta, ya surah gitu ya, setelah ra. Sementara dalam hadis yang lain diingatkan yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Qutadah, kemudian hadis Imran adalah sin ra ra. Yani surari Syu'ban. Walihada farraqa bainahuma wa adkhala al-ula ma hadis Aisyah katafsir lahu. Maka karena itu dipisahkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya. Yang ini dikelompokkan kepada hadisnya Aisyah. Hadis Aisyah tadi apa? Aisyah mengatakan Nabi tidak menghiraukan hari apa dari tiga hari itu dalam satu bulan. Seakan-akan hadis Imran bin Husain ini penafsir terhadap keumuman hadis Aisyah. Kita sudah sebutkan keumuman hadis Aisyah ini, kapanpun dia berpuasa tiga hari dalam satu bulan sudah memenuhi. Tapi dengan hadisnya Imran bin Husain, ketika Nabi SAW bertanya, apakah engkau sudah puasa pertengahan bulan ini? Maka faka'annahu yaqul, seakan-akan dia mengatakan, yustahabbu an takuna al-ayyamu thalathah min surratis syahr, dianjurkan tiga hari tersebut adalah di pertengahan bulan, yang dimakan dengan ayyamul bidh, 13, 14, 15. ya. Wahia wasatuhu, yakni surah suratul syahr, yaitu pertengahan bulannya. Wahada muttafaqun ala istihbabih, puasa pertengahan bulan itu disepakati oleh ulama akan anjurannya, dianjurkan. Wahuwa istihbabu kawni thalathati hiya ayyamul bid, anjuran puasa yang tiga hari itu adalah hari-hari terang. Bid itu putih ya, berarti terang. Wa hiya thalith ashar wal rabi' ashar wal khamis ashar, yaitu yang ketiga belas, yang keempat belas, dan kelima belas. Waja'a fiha hadithun fi kitab at-Tirmidzi wa ghairihi. Terdapat hadis tentang menunjukkan angkanya atau tanggalnya ini, yaitu 13, 14, 15 atau hari pertengahan bulan ini, di dalam kitab Tirmidzi dan yang lainnya. Waqila ada yang mengatakan ya tsani ashar wa tsalits ashar wa rabi' ashar. Ada yang mengatakan 12, 13, 14. Qala al-ulama, ulama yang mengatakan wa la'alla an-nabi lam yuwadhib ala thalathatin muayyanatin li'alla yadhunnu ta'yinaha wa nabbaha bi surrati ash-shahr bi hadith at-Tirmidhi fi ayyam al-bid ala fadilatiha. Ulama mengatakan boleh jadi Nabi tidak mendisiplinkan, tidak terus-menerus atau mendisiplinkan atau menentukan tiga hari tertentu. Supaya apa? Supaya tidak dikira itu wajib seperti itu. Ya. Dan di sini Nabi mengingatkan dengan pertengahan bulan dan hadis Tirmidzi tentang ayyamul bid akan keutamaan puasa pada tiga hari tersebut. Saya ulangi. Hadis Aisyah tadi mengatakan, Aisyah mengatakan tidak menghiraukan kapanpun tiga hari tersebut. Kemudian hadis yang kedua, Imran mengatakan, sudahkah kamu puasa pertengahan bulan? Kemudian hadis Tirmidzi, ayyamul bid, yakni hari 13, 14, 15 purnama. Lalu bagaimana kita mengkompromikannya? Yang pertama, anjuran jangan pernah kosong satu bulan dari puasa. Enggaklah kita puasa. Anjuran untuk puasa tiga hari dalam setiap bulan, sehingga kita seakan-akan puasa sepanjang tahun. Yang ketiga, sesuai dengan perkataan Aisyah tadi, Nabi SAW tidak menentukan tertentu hari-hari yang tiga hari itu, agar tidak dianggap tiga hari kalau Nabi terus menerus seperti itu seakan-akan mesti hari itu. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan tentang sudahkah kamu puasa pertengahan bulan? Hadis yang mengatakan tentang puasa ayyamul bid, yakni bagaimana kita mengkompromikannya? Bahwasanya kalau bisa kita lakukan pertengahan bulan dan itu merupakan keutamaan. Kalau kita tidak bisa mengerjakan ayyamul bid. Apakah kita tinggalkan puasa? Aduh, sudah terlambat. Saya mau pengen puasa 3 hari dalam 1 bulan, terserah aja. Senin, Kamis, Kamis misalkan. Sudah bisa. Atau lebih dari tidak di Senin dan Kamis. Ya, puasa Ahad, Kamis, Senin, Selasa. Atau misalkan kita belum puasa nih. Pagi-pagi kita kan, oh dah, saya mau puasa lah hari ini. Puasa, enggak tahu nih. Yang tidak boleh adalah mengkhususkan hari Jumat. Kemudian puasa hari Sabtu sendirian. Ya, hampir sama juga hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh puasa sebelumnya dan hari Jumat, atau hari Jumat dengan setelahnya. Begitu juga dengan hari Sabtu. Nah, kalau mau teratur, mau pengen puasa ayam lebih bagus, karena ada anjurannya. Yani memilih hari itu, dan itu adalah keutamaan. Tapi kalau tidak, contoh kita puasa tanggal 13, 14, yang ke-15-nya datang tamu, ya, atau tanggal 14-nya kita diundang orang makan, kita batalkan atau tidak? Kita sudah pelajari ini tentang kita, kalau bagaimana kita tahu kawan kita ini sangat spesial. Kalau kita enggak makan, ya enggak enak. Sudah makan. Aduh, batal puasa ayam lebih saya, kan gitu ya. Tidak apa-apa. Tapi yang kita anjurkan adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kalau dapat 3 hari yang 1 bulan itu dilakukan pada pertengahan bulan ayyamul bid. Kalau tidak, terserah kapan aja. Jadi 3 hari dalam 1 bulan penempatannya kalau bisa pada pertengahan. Kalau tidak boleh kapan saja. Ya, wallahu a'lam. Baik. Hadis yang kedua yang telah kita baca dengan sanadnya kepada Abi Qatadah, rajulun atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa tasum. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi, bagaimana engkau berpuasa? Faqal, lalu Abi Qatadah mengatakan, faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kelihatan tidak suka. Ya. Maka dia marah, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karena ucapan ini, pertanyaan orang ini. Falamma ra Umar ghadabahu, ketika Umar melihat marahnya Rasulullah dari wajahnya. Qala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Umar mengatakan, kami ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi. Ina'udhu billah min ghadabillahi wa ghadab rasulih. Kami berlindung kepada Allah dari kemurkaan dan kemarahan Allah dan kemarahan rasulnya. Faja'ala Umar radhiyallahu anhu yuraddidu hadzal kalam. Umar ulang-ulangi ucapan ini. Na'udzu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulihi. Na'udzu billahi min ghadabina wa ghadabi rasulihi. Hatta sakana ghadabuhu, sampai marahnya Rasulullah itu mulai tenang. Mulai hilang. Faqala Umar, Lalu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa biman yasumud dahr kullah?" Ya Rasulullah, bagaimana orang yang berpuasa sepanjang tahun semuanya? Imam Nawawi dia mengatakan, ketika orang tadi bertanya kepada Nabi, bagaimana anda berpuasa? Lalu Nabi marah karena ucapannya. Qalal ulama, sababu ghadabihi sallallahu alaihi wasallam annahu kariha mas'alatahu li'annahu yahtaju ila an yujibahu wa yakhsha min jawabihi mafsadatan. وهي أنه ربما اعتقد السائل وجوبه أو استقل له أو اقتصر عليه وكان يقتضي حاله أكثر منه. Ulama mengatakan sebab marahnya Nabi, kalau ditanya itu Nabi marah gitu. Kenapa Nabi marah? Karena bertanya. Nabi marah karena Nabi tidak suka dengan pertanyaan itu. Tidak suka pertanyaan. Kenapa tidak suka? Karena kalau ditanya, dia akan menjawab. Kalau ditanya, Nabi akan menjawab. Dan khawatir disebabkan oleh jawaban yang keluar dari Nabi muncul sebuah kemafsadatan, mafsadah, suatu buah kerusakan atau kesalahan dalam memahami. Wahia, apa itu mafsadahnya? Rubbama, boleh jadi dia i'taqada sa'ilu jawabahu, dia meyakini, yang bertanya tadi meyakini jawaban Nabi bahwasanya itu adalah i'taqidu sa'ilu wujubahu, maaf, i'taqidu sa'ilu wujubahu, dia meyakini jawaban Nabi ini adalah suatu yang wajib. Kalau ditanya bagaimana Nabi puasa, lalu dia oleh Nabi, lalu dianggap puasa Nabi tadi adalah puasa yang wajib dilakukan oleh umatnya. Atau dia merasa puasanya sangat sedikit. Istaqallahu. Dianggap enteng, dianggap sedikit. Awiqtasara alaihi, atau dia mencukupkan beribadah sejumlah yang dijawab oleh Nabi. Wa kana yaqtadi halu akthar min dhalik, sementara kondisi dia sebaiknya lebih banyak dari itu. Jadi Nabi khawatir sikap orang menyikapi dari jawaban. Boleh jadi dia anggap itu wajib, sementara itu bukan wajib. Dianggap itu adalah terlalu sedikit, lalu lebih banyak, atau dianggap cukuplah dengan apa yang dijawab, sementara kondisi dia memerlukan lebih banyak dari itu. Karena kondisi kita tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cukup puasa sekian hari misalkan, kita karena ibadah kita kurang, pengen kita ibadah kita yang lebih lagi, gitu kan. Wa innama iqtasara alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam li syughlihi bi masalihil muslimin wa huquqihim wa huquqi azwaji wa dhiyafi wa wafidina ilaihi. Nabi mencukupkan puasanya sebanyak itu karena kesibukan Nabi untuk mengatur kemaslahatan kaum muslimin. Sibuk dia. Atau untuk hak-hak mereka, hak-hak kaum muslimin, hak-hak istrinya, hak-hak tamunya, hak-hak orang-orang yang datang, delegasi-delegasi yang datang kepadanya. Li'alla yaqtadi bihi kullu ahadin fayuaddi ila ad-darar fi haqqi ba'dihim. Ya. Nabi tidak mau suka menjawabnya tadi supaya ya masing-masing mencontoh yang dilakukan oleh Nabi yang menyebabkan akan kemudaratan kepada sebagian yang lain. Ya, dalam khusus status dirinya. Wa kana haqqus sa'il ay yaqula kam asumu wa kaifa asumu. Sepantasnya yang bertanya ini dia tidak menanya bagaimana puasamu kepada Nabi. Tapi seharusnya berapa aku seharusnya puasa atau bagaimana seharusnya saya berpuasa? Dia bertanya tentang untuk dirinya. Bukan dia bertanya kepada bagaimana puasanya Nabi. Fa khusus su'al binafsihi liujibahu bima taqtadihi haluhu. Maka pertanyaan itu khusus untuk dirinya agar Nabi menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kondisi orang tadi. Kama ajaba ghairahu bimuqtada ahwalihim wallahu a'lam. Sebagaimana Nabi menjawab selain dari orang yang bertanya ini sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Ya, pernah yang kita sebutkan ada seorang bertanya, ya Rasulullah, boleh enggak aku mencium istri, aku berpuasa? Kata Nabi, enggak. Setelah orang ini bertanya, nanti satu lagi bertanya, ya Rasulullah, boleh enggak aku mencium istri, aku berpuasa? Kata Nabi, boleh. Pertanyaan yang sama, poin yang sama, jawabannya berbeda. Kenapa? Karena Nabi menjawab sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Nah, kalau dia bertanya tentang bagaimana cara saya berpuasa atau apa yang harus saya lakukan dan seterusnya, tentu Nabi akan menjawab sesuai dengan kondisinya. Tapi yang ditanya dia adalah, kamu, Anda bagaimana puasa Rasulullah? Ya, puasanya Rasulullah yang ditanya. Nah, Nabi tidak suka hal itu disebabkan nanti salah di dalam memahami. Itu maka, sebab dari marahnya Nabi. Nabi kok ditanya kok marah gitu kan? Enggak, ada sebabnya, ya. Baik. Di dalam puasa di atas dikatakan oleh Nabi, wa kaifa may yasumu yawman wa yaftiru yawman, kata Umar, ya. Lalu Umar mengatakan, bagaimana puasa orang yang sepanjang tahun? Kata Nabi, ila soma wala aftar, dia tidak puasa, tidak berbuka juga. Ya, artinya apa? Nilai puasanya tidak ada. Kalau dia tidak ada nilai puasa, kan percuma aja. Lebih baik dia berbuka. Tidak juga dia berbuka. Dia berpuasa kok. Enggak ini, enggak itu jadinya nilainya. Ya, dia tidak mendapatkan. Lam yasum walam yuftir. Dia tidak mendapatkan nilai puasa dan dia tidak berbuka. Lebih baik dia tidak mau puasa gitu ya. Tapi kenyataannya dia berpuasa, nilai puasanya tidak ada. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya tentang puasa sepanjang tahun. Wala kaifa may yasumu yawmain wa yaftiru yawma. Bagaimana orang yang berpuasa dua hari berbuka satu hari? Puasa-puasa tidak, puasa-puasa tidak, gitu ya. Kata Nabi, wa yutiqu dhalika ahadun? Apakah ada orang yang mampu seperti itu? Ya. Qala kaifa yasumu yawman wa iftiru yawma? Bagaimana kalau seandainya dia puasa satu hari tidak, satu hari tidak. Laka saumu Daud alaihissalam. Itu adalah puasanya Daud alaihissalam. Qala kaifa man yasumu yawman wa iftiru yawmain? Bagaimana dengan puasa orang yang puasa satu hari, dua hari dia tidak berpuasa? Qal wadittu anni tuwiqtu dhalik. Aku pengen kalau seandainya aku mampu. Ya. Wadhi'ah dia mengatakan qila ma'nahu wudittu anna ummati tatuquhu. Aku pengen umatku mampu untuk itu. Itu maknanya. Ya. Karena sallallahu alaihi wasallam kana yutiqu akthar minhu. Karena Nabi itu mampu untuk berpuasa seperti itu dan lebih lagi dari itu. Ya. Wa kana yuwasil. Malah Nabi melanjutkan puasa yang enggak berbuka. Saat siangnya, malamnya dia juga puasa, besoknya dia puasa juga. Besoknya dia puasa juga. Terus dia puasa enggak berbuka sama sekali. Ada sahabat melakukan. Kata Nabi, "Saya tidak seperti kalian. Saya diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah." Ya. Itu adalah wisal, ya, puasa terus-menerus. Malam pun berpuasa. Nabi mampu, tapi umatnya tidak mampu. Ya. Wa inni lastu ka ahadikum. Aku ini tidak seperti kalian. Inni abitu 'inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Aku bermalam di samping Rabbku yang dia memberiku makan dan memberiku minum. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Kekuatan Nabi tetap ada. Nabi diberikan kekenyangan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak makan. Ya, walaupun dia tidak minum. Qultu, Imam Nawawi mengatakan wa yu'ayyidu hadha ta'wil. Penafsiran ini diperkuat qawluhu fi riwayat tsaniyah, perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang kedua, laita anna Allah qawwana lidzalik. Alangkah indahnya kalau Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk itu. Ini menunjukkan bahwa perkataan Nabi wudittu anni tuwiqtu dzalik bukan untuk dirinya, tapi maknanya adalah alangkah baiknya kalau seandainya umatku mampu melakukan itu. Tapi mungkin tidak mampu, gitu. Tidak semua umat Nabi bisa melakukan itu. Ya. Au yuqal innama qalahu lihuquq nisa'ihi wa ghairihinna minal muslimin almutaalliqin bihi wal qasidin ilaihi. Atau Nabi mengatakan hal itu untuk orang-orang, hak-hak istrinya atau yang lainnya dari kaum muslimin yang bergantung dengannya dan yang datang kepadanya. Intinya, ya, ini bukan, oh Nabi masa enggak bisa atau enggak mampu Nabi. Enggak mampu Nabi. Tapi Nabi menggambarkan apa yang dia lakukannya, dia perhatikan untuk umatnya. Kemudian summa qala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW mengatakan salasun min kulli syahr, tiga hari setiap bulan. Ya. Itu adalah sebuah keringanan, tapi pahalanya besar. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan. Wa hadha siyamud dahr kullih. Ini adalah puasa sepanjang tahun. Tiga hari setiap bulan, berarti dikalikan 10 sudah 30 hari. Berarti satu bulan. Besoknya satu bulan lagi, walaupun dia kerjakan tiga hari. Ya. Besoknya, bulan besoknya, begitu terus sampai datang Ramadan. Ramadan semua bulannya dilakukan karena ini adalah wajib. Lalu datang Syawal, puasa tiga hari. Ya. Datang Dzulqa'dah, tiga hari lagi. Begitu seterusnya setiap bulan. Tapi kalau dia tambah tadi, puasa satu bulan Ramadan tambah enam hari, juga kata Nabi apa? Itu adalah puasa satu tahun penuh, satu bulan. Ya, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang puasa bulan Ramadan lalu dia ikuti 6 hari pada bulan Syawal, sama dengan puasa sepanjang tahun. Kok bisa? Ya, hitung-hitungannya 10, 1 bulan sama dengan 10 bulan. Karena ibadah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Puasa satu bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 10 bulan. 6 hari pada bulan Syawal dikalikan dengan 10 menjadi 60. 60 sama dengan 2 bulan. 10 bulan ditambah dengan 2 bulan sama dengan 1 tahun. Ya. Beda dengan yang tadi setiap bulan 3 hari. Yang 3 hari dikalikan 10 seakan-akan dia puasa 1 bulan penuh. Setiap bulan dia puasa sepenuh, berarti sepanjang tahun dia puasa. Ya. Baik. Siamu yaumi Arafah. Puasa hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah bisa menghapus satu tahun yang telah berlalu dan satu tahun yang akan datang dari dosa-dosa. Wasiyamu yaum Asyura, puasa hari Asyura. Hari Asyura itu apa? Hari ke-10 dari Muharram. Ya, dianjurkan 9, 10. Ya. Puasa Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Saya berharap menghapus dosa-dosa satu tahun yang telah berlalu. Maka ini keutamaan. Ya. Puasa 3 hari setiap bulan sudah mencukupi puasa Senin Kamis kita. Ya, puasa Senin Kamis kita. Karena sudah bernilai 1 tahun penuh. Nah, nanti insyaallah belum lagi hari-hari yang lain insyaallah taala tentang Senin dan Kamis, ya. Insyaallah nanti akan kita pelajari lagi. Mudah-mudahan sampai di sini dulu kajian kita mengambil 3 hadis dalam pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita lihat pertanyaan yang masuk. Ya. Assalamualaikum Buya. Suami saya ketagihan main HP sampai subuh, hingga susah dibangunkan untuk bekerja. Saya kesal dan membanding-bandingkan dengan yang lain. Akhirnya dia marah dan mengucapkan kata seperti ini: pisah kita lagi, bilang sama bapakmu. Apakah ucapan seperti ini bisa jatuh talak? Ini ungkapan ini, apakah dia akan menanyakan apakah kita akan pisah? Kalau dia mengucapkan akan, berarti tidak. Ya. Lafaz talak itu terbagi kepada dua. Yang pertama sharih, yang kedua kinayah. Sharih itu kata-kata yang betul-betul hanya dipahami adalah maknanya bercerai, yakni berpisahnya suami istri dari pernikahan. Maka kata-kata itu adalah kata-kata talak. Boleh jadi kata-kata cerai dalam bahasa Indonesia. Karena kalau udah cerai itu konotasinya kemana? Cerai pernikahan. Dalam bahasa Arab adalah talak. Namun ungkapan talak itu pun sudah menunjukkan perbuatan yang dilaksanakan, bukan yang akan dilaksanakan. dalam bahasa Arab ada namanya fi'il mudhari', ada namanya fi'il madhi. Ya, ada yang apa namanya, ada yang past tense, ada yang continuous tense. Kalau seandainya ungkapannya itu adalah menunjukkan sudah jatuh, yaitu past tense, maka jatuh talak. Dengan dia mengatakan talaqtu, aku telah mentalakmu. Nah, misalnya gitu. Itu sudah jatuh. Cerai dia. Tapi kalau dia aku akan mentalakmu, ah ini enggak jatuh, akan kok. Ya. Maka kalau misalkan dia mengatakan utalliquki dalam bahasa fi'il mudhari, belum jatuh. Tapi kalau dia mengatakan talaqtuki, sudah jatuh. Atau dalam ungkapan isim fa'il dan isim maf'ul, isim yang mengandung yang bermakna sifat. Kalau misalkan anti taliqah, engkau adalah orang yang bebas, yang sudah dibebaskan, gitu ya. Taliqah itu orang yang di ya orang yang ya kalau secara anunya orang yang syirik kan tidak mentalak dirinya, tapi orang yang telah bebas lah, nggak ada ikatan kita lagi. Tapi dengan bahasa Arabnya taliqah, isim fa'il, ini jatuh. Atau anti mutallaqah, engkau adalah wanita yang telah ditalak, dalam isim maf'ul. Berarti ini adalah sifat yang sudah melengket, maka ini sudah jatuh. Makanya ketika ungkapan, kenapa diantara ulama mengatakan ketika yang sudah meninggal dunia kita ucapkan rahimahullah, bukan kita mengucapkan almarhum. Almarhum itu isim maf'ul, berarti kita sudah menyifati dia, dia adalah pasti orang yang dirahmati. Enggak boleh. Kalau bentuk doa, mungkin kita mengucapkannya bahasa Indonesia, almarhum itu adalah maknanya semoga Allah merahmati. Cara bahasa Arabnya dengan fi'il madhi, rahimahullah. Nah, gitu. Tidak dengan isim maf'ul. Kalau isim maf'ul kita sudah mengklaim bahwa dia dirahmati. Ya. Hak untuk merahmati atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada klaiman kita gitu. Nah, di sini ketika seorang laki-laki sudah mengatakan tiga bentuk tadi, fi'il madhi atau isim maf'ul atau isim fa'il, maka jatuhlah talak. Diniatkan atau tidak diniatkan, kalau dengan kata-kata sharih yang tadi, jatuh. Itulah sabda Nabi SAW, salathun jidduhunna jiddun hazluhunna jidd. Tiga perkara sungguh-sungguhnya menjadi sungguh-sungguh, guyonannya menjadi sungguh-sungguh. Karena sayang dengan istri, coba-cobalah tes istri ini, gimana responnya. Lalu dikirim SMS, dek, engkau sudah saya jatuhkan talak. Oh, eboh dunia kau. Ya, ayo lainnya cinta jambu mah. Gitu kan? Nggak, jangan mama itu udah jatuh talaknya. Ya, walaupun dengan di pengadilan itu dianggap tidak, ya. Tapi secara hukum ulama mengatakan dalam hadis Nabi ini tiga perkara sungguh-sungguhnya, seriusnya jadi serius, guyonannya, main-mainannya menjadi sungguh-sungguh. Nikah, talak, rujuk. Ada orang misalkan kawan koleganya lah tua buru alai, tapi pitinya banyak. Ini punya anak yang rancak, cantik, ya, anak gadis. Guyonannya jo anunya. Ada orang saksikan. Ang den nikah nang jo anak den yang rancak dilah, ya kan? Ambo terima. Lalu, ya, sudah sah, tinggal cik lai. Tanya ke anaknya. Dia menerima atau enggak? Katanya, ah, dia banyak piti, enggak ada pak, gitu ya kan? Ah, sudah sah. walaupun awalnya adalah guyonan, canda, canda, canda, ya sudah. Maka enggak boleh kita. Nah, yang kedua adalah kinayah. Kinayah itu adalah kata sindiran. Di antaranya, pulanglah kau ke rumah ibu, ke rumah orang tua kau, misalkan. Kita berpisah dulu, pisah. Kau apa maknanya? Ya. Nah, kata-kata yang kayak gitu itu adalah kinayah, butuh niat. Apa niat dia dalam mengucapkan itu? Menyuruh pulang ke rumah orang tuanya, niatnya apa? Berpisahkah atau tidak? Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ka'ab bin Malik. Ketika tiga orang sahabat, di antaranya Ka'ab bin Malik, diisolasi oleh Rasulullah SAW karena mereka tidak ikut dalam berperang Tabuk. Lalu Nabi mengatakan, pisah dengan istri. Ya. Lalu ditanya sahabat, ini ditalak ini atau bagaimana? Enggak ditalak, kata Nabi, pisah. Supaya hukuman itu terasa kesendiriannya, gitulah. Akhirnya apa kata Kak bin Malik, pulanglah kau ke rumah. Disuruhlah istrinya untuk pulang ke rumah suaminya, ke rumah orang tuanya. Menyuruh Kak bin Malik menyuruh istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya itu bukan talak, karena niatnya tidak ada talak, gitu. Tapi niatnya disuruh oleh Nabi. Nah, ini perlu butuh niat. Kecuali kata Syekh Saleh Fauzan, kecuali ucapan itu diucapkan pada saat bertengkar. Nah, karena berangnya, marahnya, pulanglah kau keluar. Ini kira-kira omongan pada saat itu talak atau tidak? Talak. Ya, hati-hati juga. Atau setelah bertengkar. Ya. Nah, jadi hati-hati dalam ungkapan tersebut. Ya. Maka ini juga kalau seandainya ungkapan ini saya melihatnya pisah kita lagi. Ya, ini atau apakah kita akan pisah? Kalau itu yang diniatkannya itu tidak jatuh. Ya. Apalagi ini sudah dari setelah pertengkaran, ya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum puasa Daud sementara ada keterangan dilarang berpuasa hari Jumat atau Sabtu sendirian dan khusus atau mengkhususkan? Mohon penjelasan dari Ustaz. Alhamdulillah sudah hampir 3 bulan saya sudah melaksanakan puasa Daud. Bagaimana hukumnya? Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, kalau puasa Nabi Daud ikuti ritmenya. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Pasti dia akan mengerjakan puasa hari Rabu, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak. Nanti Kamis puasa, Jumat tidak. Sabtu puasa, Minggu tidak. Kan gitu kan? Pasti seperti itu. Ikuti ritmenya. Dan sampai akhir hayat. Alhamdulillah ini sudah 3 bulan dia puasa. Jangan coba-coba nih. Ya. Nah, coba-cobalah puasa Nabi Daud. Kalau tidak bisa, tidak usah. Jangan. Lebih baik kita mempertahankan 3 hari setiap bulan dan itu terjamin sampai akhir hayat kita. Tadi kemarin sudah kita pelajari perkataan Nabi kepada Abdullah bin Amr. Ya, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail tsumma tarakahu. Wahai Abdullah, jangan kau menjadi seperti si fulan. Dia dulunya sholat malam terus dia tinggalkan. Nah, sudah adanya melaksanakan 3 bulan bagus. Lanjutkan, ya, lanjutkan. Dan puasa ketepatan di hari Jumat enggak ada masalah. Lanjutkan, karena ini ritmenya. Ya, tidak, yang tidak boleh itu kan mengkhususkan Jumat. Khususkan Sabtu itu enggak boleh. Ya. Kalau sekarang kita sudah punya aturan puasanya yaitu puasa Nabi Daud. Lagi ada lagi kalau gitu puasa Nabi Daud plus Senin Kamis. Ya, pas dia jadwalnya Jumat, jadwalnya Ahad, Senin dia puasa lagi karena pengen dapat keutamaan ya Senin, enggak. Kalau mau Daud, Daud sudah selesai. Tidak ada, kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih afdal dari itu lagi. Berarti menggabungkan dengan yang lain-lain puasa sunnahnya enggak ada juga. Ya, puasa Nabi itu adalah puasa yang terbaik. Tapi ingat, kita yang lebih dicintai oleh Allah apa? Adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang kontinu walaupun sedikit. Dari Abdullah di Bandung, bagaimana mengkompromikan perkataan Aisyah bahwa dulu kami diperintahkan untuk mengqada puasa tapi tidak untuk sholat, dengan perkataan sahabat Ibn Abbas yang mengatakan apabila wanita suci dari haid pada saat asar maka wanita wajib menjamak sholat zuhur dan asar. Ya, ini sudah kita jelaskan di dalam fikih setiap Kamis, Senin, Maghrib, dan ini sudah kita pelajari bahwa orang wanita yang suci dari haidnya pada waktu asar atau pada waktu isya maka dia mengerjakan sholat zuhur dan asar jamak tanpa qasar atau maghrib dengan isya. Kenapa? Apa alasannya? Siapa tahu? Karena waktu zuhur, waktu asar dan waktu isya adalah waktu bagi zuhur dan maghrib bagi orang yang memiliki uzur. Ya? Bagi orang yang memiliki uzur. Maka karena dia tadinya waktu zuhur masih haid, itu adalah bagian dari bentuk uzur. Waktunya masih tersisa untuk zuhurnya sampai asar. Dengan syarat yang telah kita pelajari, dengan catatan bisa mengerjakan dua sholat, zuhur dan asar. Tapi kalau sisa waktunya hanya untuk satu sholat, maka dikerjakan ya waktu asar saja atau isya saja. Maka karena itu perlu diperhatikan bagi kaum wanita, waktu isya itu terbagi kepada dua. Waktu ikhtiar itu sampai sama dengan waktu asar. Ada waktu ikhtiar, yakni seorang memilih mana waktu dia untuk mengerjakan sholat, yaitu sampai separuh malam. Sisanya sampai kepada subuh itu adalah waktu darurat. Sama dengan sholat asar, waktu asar itu waktu ikhtiar adalah ketika matahari bayang-bayang sepanjang 2 kali lipat benda. Itu adalah waktu ikhtiar kita. Ikhtiar dengan artian hak kita untuk menentukan kapan kita mau sholat. Tapi yang lebih afdalnya adalah di awal waktu. Lalu setelahnya itu adalah waktu darurat. Ya, orang memiliki uzur di awal tapi masih belum tenggelam matahari, masih boleh dia sholat. Kata Nabi SAW, man adraka rakatan qabla ghurub syams faqad adraka sholat. Siapa mendapatkan ya satu rakaat sebelum tenggelam matahari, sungguh dia telah mendapatkan sholat. Nah, jadi kita sampaikan bahwa waktu zuhur dia waktu asar adalah waktu zuhur juga bagi orang yang memiliki uzur. Nah, jadi waktunya masih ada. Makanya dia tidak mengqadha sholat, tapi dia mengerjakan sholat zuhur pada waktunya, karena waktunya bagi orang yang ma'zur, yang diberikan uzur, panjang sampai dengan waktu asar juga. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.